Matius bab 16. Salanah mareh morok parkara jere kepi isa laju adebu karet murid. Bak na tau dua reaki are Raja Paskah. Ben potran manosa bekale pasra aki ka angku esalib. Ai bak to jeria mam imam kepala ben pimpin-pimpin orang Yahudi tepana akompol ekratona imam agung Kayafas. Reng orang jeria aprembeken. Isa ipeke tapi tak saka sa. Laju epatean na tapi cak nah reng orang jeria. Mun meke cek tepana perayaan sebab deki rakyat pas beridu. Enalekah setong are Isa bede ebetania ebengkona Simon. Ia arya orang setau sake kolek buduk. Tepana Isa ade pas bede orang bebini entar kajedia ngibe putol dari marmar. Ais seminya ar om selarang. Minyak jeriah bi bebini buru esera maki kaserana Isa. Red morite Isa nangale jeriah laju kikir. Apa gunana wang muang cara jeriah? Cakna red moret buru. Minyak rom jeriah kening jual, argena larang, ben pesennya kening bagi karang miskin. Isa ngageli kapikir naret moret jeriah. Tetipas ada bu. Arapa bak nama maksasa bebini ria? Bebini ria ngelakone bareng sebagus ben pantes yalem kanggu sengkok. Orang miskin rostrosan bedah yantrana bakna. Tapi sengkok tak selanceng apolong ben bakna. Kala benye rametang beden bi minyak rom. Bebini ria marantas sengkok seeko beragi. Papar caje ya. Neng edima bayi edunya ria. Mon kabar bagus e bertaagi. Lelakone bebini ria. Bakal e cerita agi kia. Kaangkui ngengai abena. Salanah jeriah. Salah setong dari murid Isa sedubles seanyama Yudas Iskariot. Entar kamam imam kepala. Ocaknah Yudas kareng orang jeriah. Kaulah iparengan apun apa. Manabi kau lemas raki Isa kesampean. Reng orang jeria pas ngitong pese salakah telopolo laju ebeki ke Yudas. Mulai dari bekto jeria, Yudas nyare kesempatan semas raki Isa, kamam imam kepala jeria. Yare sekaping setong, edelem perayaan roti seta raki. Red morete Isa nyantir kaselerana, laju atanya. Dedeeran pasca kagem panjenengan esidi akia eka amah. Debuna Isa. Kasa entar kasetong orang sebeda ekota. Pas ngocak kantaria. Debuna guru. Tang bek tolan apa. Sengkok bentang red moret. Tero araya agi paskah ebeng kone bekna. Red moret Isa acelenaki pak apa si debaki Isa jeria. Sarta lacuhnya dia aki dede eren paska jeria. Salana malam. Isa ben moret sekadubles orang jeria. Alengki ada Tepakna ada Isa ada bu. Edi ngaki. Antara nebakna. Bede seakena tena sengkok. Ngiding jeriah. Red morete Isa pada sosa. Laju pada ate kente atanya ka Isa. Tantona beni abdina se maksud sarang panjenengan, tangki. Isa ada bu. Oreng senyapur rotina ke dalam tobung abereng ben sengkok. Jeriah seakena tena sengkok. Pajet potran manusia, bekal sete, akan tal selai toles edalem Alkitab. Tapi celaka, orang siakenati potran manusia jeria. Lebih becek, mon orang jeria tak elahiraki. Yudas setokang kianat, laju mator. Tantona beniap dina seeng makson sarang panjenengan, tangki. Debuna Isa. Kanta ocak nabak natibi. Tepakna Isa benret morete pada adeer. Isa mundut roti sakera, laju asokor ke Allah. Saalana jeria, roti puru edok ketok bi astana, laju eparengaki karet morete, sambi adebu. Mara kala, pas kakan, Arya tang beten. Saalana jeria, Isa pas mundut tobung seai seanggur, laju asokor ke Allah. Tobung jeria pas eparengaki karet morete, sambi adebu. Mara bak nanginom kapi. Sabab riatang dere, sema esa perjanji na Allah. Dere sepang locor kangkui orang banyak. Sopaja tu sene sapora. Papar caje ya. Sengkok tak nginom anggur ria pole. Sampai bektona sengkok, nginom anggur si anyar ben bekna kepi. Edunya natang ramah si anyar. Salana jeria isa benret moret pas pada ngicung amul jaki Allah. Samarena pas pada mios kakumuk jaitun. Isa pas ada bu karit moret. Malam ria kia, bakna bekal pada buruh atinaki sengkok. Sabab dalam Alkitab lai seputaki, Allah ada bu, orang ngawan jeria, bi sengkok epatiana, ben badumbana, bekal asal butena. Tapi saklana sengko epaudik pole. Sengko aceng ngade nabekna entara ke Galilea. Petrus mator ka Isa. Sanare selain ati kelaki pancenengan, aptina punten. Kai ngae ya. Debuna Isa ka Petrus. Malam riakia, sabeluna ajam akongko, beknala bekal mongkerna sengko telokale. Petrus nyaut. Sanare aptina kotu mate asareng pancenengan, aptina tak kira ngocak tak kenal kapan jenengan. Benret morete selain ngocak kan tajria kapi. Salana jria isa benret morete pas mios kasetong kenangan seanya magit simani. Eja dia isa adebu karet morete jria. Bekna toju edina gelu. Sengko entara adua. Isa pas ngajak Petrus ben anak nasibidius epakon ngireng. Saleranah mulai arasa susah ben ngalengsang. Laju ada buka sekat lo gelek. Tangat teh cek sosana. Rasana sengkok ria akan tas semangat ya. Bekna neng edina ya. Bekna kejak keben sengkok. Isa pas alamapah abek kadaleman. Laju asojut sampai katana serta adua. Rama. Debuna. Benapi kengi. Jawa kini abdi dalam kesengsaraan sekot wetangku abdi dalam kata. Nampak minorat kesukaan yang panjunan dalam. Menih minorat karab abdi dalam. Isa pas abelih kamu rete sekatelo. Ben sekatelo jria etamu tedung. Debuna Isa ka Petrus. Perak sajem belaka. Bukna tak bisa kejek kebisengkok ya. Marara. Aku cek kebenyokon ka Allah. So paja bakna cek sampai kening coba. Pajat arana bakna. Nda ajalin aki bareng sebener. Tapi bakna tak bisa. Sabab. Tabiat manusia tak kuat. Isa pas adu'a kadu kalian nah. Debuna. Rama. Menabi kesengsaraan kak nintah kau ditanggung sarang abdi dalam. Sarang tak kengi ngejawaki. Iya, Tore. Ketipun apa kesokan ajunan telum? Isa pas abeli pole, benret moret tejria etam moki pakun tedung, sabab talebet ngantok. Isa ati kilaki ret moret tejria sekalian aki, ben adua katolo kalian nah, ngangku cao-cao sepada bentuan nah sejeng adean. Salah najria, Isa pas abeli pole, karet morete lacu adebu. Bek nekik tedung ben a istirahat. Aba sakira. Setialah bek tona potran manusai pasra aki kako besan orang-orang sedreka. Mara jeke keluar dari dina. Abes. Orang syakena tisengko lah datang. Tepakna Isa ki abu debu. Yudas salah setong yantara narit morete sedubles ruah datang. Yudas jria abereng ben oreng sebanyak nah, sengi bepedang ben rong pentong. Reng oreng jria esoromam imam kepala, ben pin pemimpin oreng Yahudi. Oreng sekianat jria, la ajenci afriatan decara ria. Oreng seisiom kaule, genika seisari sampean, pas pege. Ki ibur napak kajedia, Yudas terus nyantir ka Isa, la cungoca. Salam, Pak Guru. Pas terus nyium Isa. Debuna Isa. Taretan, arapa bena dena? Orang sesebutnya anak gelek, pas nyantir ke adek terus nangkep Isa. Salah setong dari murid sebede estina Isa, ngunus pedanga, pas nokol tunura imam agung. Sebede ejedia, sampai kau pengak kotong. Isa adebu ke murid ejedia. Masuk aki pedang ejedia ke berengkana. Sabab orang seaguna aki pedanga, bekal mati abik pedang. Apa bakna tak tahu? jek sengkok bisa minta tolong Katang Rama? Ben satia kia, sengkok bisa ekereme lebih dari 12 pasok kena tentara malaikat. Tapi mon kanta jeria, beremah sekelakona, akan ta selai Rama lagi dalam Alkitab. Jak pacet kotu kelakon, kanta sesetiaria. Isa pas ada buka orang sesebanyak nah jeria. Arapa bak namek da enak ngebo pedang bentong-bentong perak parlonang kepes sengkok? Apa sengkok ria orang jahat? Sabenare sengkok ngajar apa delman soce. Tapi bak nata anda nangkep sengkok. Tapi pacet kotu kanta jeria. Sopaja kelakon, pa apa saya toles binabi dalam Alkitab. Saalana jeria red more tepuru ontur. Isa etina aki. Saalana etangkep bireng orang gele, Isa pas iki beka bengkona Imam Agung Kayafas. Eja dia rukuru agama, benpin pamimpina orang Yahudi, lapada akumpol. Petrus norok bunte Isa dari jauhna, sampai gentaniana Imam Agung. Sanapak nah katanian jeria, lacu toju apolong benwal pengawal. Abe nah terotawa, beremah dibudina tetina jeria kepi. Mam imam kepala ben sekapian nama kama agama ahtiar nyari keterangan palsu supaya bisa ngukum mate Isa. Tapi setong tak nemu, mas kebenya orang semacu teti saksi palsu. Tibu dina beda orang kedua senyantir kaade. Pas ngocak. Orang kak ditongocak, sengkok makujur apa teleman soceria. Buan edelem bakto teluare, bi sengkok la epa mariah epa tek pole. Imam Agung jeria pas mancing, lacu ngocak ka Isa. Apa benar tanya bitenah seyaran lagi ke benar ya? Tapi Isa mintil maloloh. Imam Agung ngucak sekalian aki. Bitas mana Allah Yahudi marang ngucak. Apa benar ya rato panyalamet potrana Allah? Isa adebu. Akan tahu cak nabak netibi. Tapi papar caja ya. Mulai dari setia. Bekna bekal nengaliana potrana manusia. Alengki ekangana Allah semaha kobesa. Ben rabu ia tasa ondem elangi. Imam Agung jeria pas bit nyebit kelam pina tibi, lacu ngucak. Orang ria metena Allah, tak perlu nyeresek sepole. Sampean ampun pada miarsa tibi, cao cana se metena Allah. Samangkin katipon apa, pamanggina sampean sedaja? Sautereng orang sebeda jeria. Orang kenika salah, sarang kotu pate. Salah na jeria bi, reng orang jeria Isa pas eco pairaena serta epokole. Bedekia senamper sambing ngucak. Kota tebak ben ngucak, hei rato penyelamat, sapa sih nampar ben nepuru? Petrus tepana toju eluar, etanian, salah setong dari para abdi bebini, sebede jadia entar kajadia, pas ngucak ke Petrus. Sampean kita asareng Isa orang Galilea ka Isa, engki? Tapi Petrus mungkir ya ada naring orang jeria kapi. Kau lu tak ngerti seeka maksud sampean? Petrus nyaut. Pas ngale kalau bengatanian, pas bede abdi bebini lain, cenengale Petrus, lacu ngocak kareng orang sebede ijedia. Orang panik gele abareng bi Isa dari Nasaret ka Isa. Petrus mungkir pole sambil ngocak. Ongku, kau le tak kenal ka orang kenika. Sakece aki reng orang semancing ijedia nyantir ka Petrus, lacu ngocak. Tantona sampean salah setong dari Morete, katara dari pacacana sampean. Petrus pas apa sumpah serta ngucak. Kau lu tak uning ke orang kenika. Ebekto jiria kia ajem akumpo. Ben Petrus pas engak cek Isa lah ada buka abekna. Sebeluna ajem akumpo. Bekna bekal mong karena sengkok telokale. Petrus pas keluar benangis cek ngenesah.